Baik, dari pesan singkat selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, bolehkah bagi kita untuk investasi, misalnya investasi 10 juta, kemudian kita mendapatkan keuntungan 700 ribu per bulannya sepanjang tahun? Mohon penjelasan dari Al Ustadz. Investasi apa itu? Tidak dijelaskan di sini. Itu bukan investasi, namanya itu riba murni. Ya, investasi dalam bentuk riba. Anda berikan pinjaman sekian puluh juta, nanti setiap bulan Anda dapatkan 700 ribu selama satu tahun. Ya, dan biasanya, Allah Ta'ala alam, dan biasanya sering setelah 2 atau 3 tahun dia menghilang. Karena yang diberikan adalah sebagian dari uang Anda. Ya, biasanya. Tapi walaupun real ada, tadi kita jelaskan ini tidak boleh. Dengan menentukan jumlah laba dengan jumlah uang tetap atau persen dari modal. Persen dari modal. Modal Anda 100 juta, setiap bulan Anda mendapatkan laba dari usaha ini sebesar 2% atau 5% per bulan. Ini tidak boleh, karena akan memutuskan syirkah. Bukankah syirkah adalah ittifaqu ithnain aw akthar ala 'amalin aw al-amwal aw adh-dhimmah because al-istirbah. Tujuannya adalah ingin berbagi keuntungan. Bila dalam hal ini tidak ada berbagi keuntungan, kemungkinan hanya untung 2 juta saja per bulan Anda saja yang dapat. Tidak ada lagi berbagi di sini. Ya. Maka ini adalah riba yang diharamkan dalam Islam. Wabillahi taufiq.